Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, masih dalam pembahasan bab ma jaa fi at-taghlidi fi man 'abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Kali ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid akan menyebutkan kutipan-kutipan dari pernyataan para ulama seputar membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Beliau rahimahullahu taala mengatakan waqala Ibnu Rusydin kariha Malikun al-bina'a 'ala al-qabri wa ja'ala al-bilatah al-maktubata wa huwa min bid'i ahli at-tawli ahdathuhu iradat al-fajri iradat al-fakhri wal mubahati was sum'ah wa huwa mimma la ikhtilafa fihi. Imam Ibnu Rusyd berkata, Imam Malik tidak menyukai adanya bangunan yang dibuat di atas kuburan, bangunan dalam bentuk apapun, dan beliau juga tidak menyukai bila kuburan tersebut di tembok kemudian diberi tulisan pada temboknya. Wa huwa min bida'i ahli tauli. Hal ini termasuk perkara baru yang diada-adakan dulu oleh orang-orang kaya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya? Ya, mereka punya harta, punya dana, punya biaya. Ya. Namun hal itu menjadi sesuatu yang percuma ketika harta benda, dana yang dimilikinya justru digunakan untuk sesuatu yang mengandung kemungkaran dan menyelisihi apa? Syariat. Jadi bisa kita jadikan sebagai dasar atau landasan bahwa orang-orang yang pertama kali membuat bangunan di atas kuburan atau membuat kuburan menjadi sesuatu yang megah itu adalah orang-orang kaya dahulu. Tujuan mereka ahdathuhu iradatal fakhri. Tujuan mereka adalah ingin menampakkan kebanggaan. Wal mubahat, kesombongan, wasum'ah, dan ingin didengar perbuatannya. Wa huwa mimma ikhtilafa fihi. Perkara ini perkara yang tidak diperselisihkan lagi di dalamnya. Nah. Jadi intinya Imam Ibnu Rusd menukil ketidaksukaan Imam Malik rahimahullahu taala tentang bangunan-bangunan yang dibuat di atas kuburan. Tidak mesti masjid. Bangunan apapun itu. Entah berbentuk pendopo atau kuburan diberi atap di atasnya. Masuk semuanya. Ini sesuatu yang tidak disukai dan dianggap makruh oleh Imam Malik rahimahullah. Wa qala az-Zailai fi syarhil kanz wa yukrahu an yubna 'alal qabri. Berikutnya berkata Imam az-Zailai dalam syarh al-Kanz, dimakruhkan an yubna 'alal qabri, membuat bangunan di atas kuburan. Wa dzakara qadhi khan annahu la yujassas al-qabr wa la yubna 'alayhi. Kemudian qadhi khan juga menyatakan bahwasannya tidak boleh kuburan itu ditembok, tidak boleh pula dibikin bangunan di atasnya. Jadi kuburan itu cukup tanah saja. Enggak boleh ditembok. Tidak perlu diplester. Lima ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anit tajhis wal bina fawqal qabr. Ini semua didasarkan pada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau melarang menembok kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan. Ya, kalau sudah datang larangannya, maka tidak tersisa lagi bagi kita kecuali menghilangkan segala macam bangunan di atas kuburan dan jangan sampai menembok apa kuburan. Ya. Jelas larangan ini larangan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah sahabat yang membawakan riwayat ini adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam an yujassas al qabr. Nabi melarang menembok kuburan. Disebutkan pula hal tersebut oleh Ibnu Nujaim. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan akrahu an yu'adzam makhluk hatta yuj'al qabruhu masjidan. Aku tidak suka bila ada makhluk yang diagungkan. Lihat. Suka bila diagungkan dan dijadikan kubur sebagai masjid. menjadi bukit banyak. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradahu bil karahah karahatut tahrim. Kemudian perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak beliau adalah ketidaksukaan atau makruh yang sampai pada tingkatan apa? Haram. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan aku tidak suka bila ada makhluk yang diagungkan, itu maksudnya haram mengagungkan apa? Makhluk, karena satu-satunya yang berhak untuk diagungkan itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Ya. Maka menjadi sebuah kekeliruan yang besar ketika ada satu kuburan kemudian dijadikan sebagai masjid. Dipakai tempat apa? Ibadah di situ. Ya. Apalagi kalau sampai dibangunkan masjid di atasnya. Ya. Qala wa jazama An-Nawawi rahimahullah fi syarhil muhaddab bi tahrimil bina mutlaqan. Kalau Imam Nawawi rahimahullah dalam syarhul muhaddab menegaskan haramnya membangun atau membuat bangunan apapun secara mutlak di atas kuburan. Secara mutlak apapun itu haram, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa dzakara fi syarhil Muslim nahwahu aidan. Beliau juga menyebutkan hal ini dalam syarah Muslim. Hampir sama. Waqala Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Imamul Hanabilah sahibul musannafatil kibar kal Mughni wal Kafi wa ghairuhuma rahimahumullah rahimahullahu taala wa la yajuzu ittikhadul masajid 'alal qubur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara al hadis. Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, salah seorang tokoh dari madhab Hanabilah, pemilik kitab yang besar dalam fikih seperti Al-Mughni dan Al-Kafi, beliau mengatakan la yajuzu ittikhadul masajid 'alal qubur, tidak diperbolehkan membuat masjid di atas kuburan. Ya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'anallahu qala la'anallahu al-yahud wa an-nasara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasoro ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid, yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Dan sudah berlalu penjelasannya bersama kita bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama melakukan ibadah di kuburan, makna yang kedua memang betul-betul membangun sebuah masjid di atas kuburan. Ya. Wa qad ruwina anna ibtida'a ibadatul asnam ta'dhimul amwat wa ittikhadhu suwarihim. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, telah diriwayatkan kepada kami bahwa permulaan terjadinya peribadatan kepada patung itu adalah karena gara-gara ta'zimul amwat. Ada unsur pengagungan terhadap orang-orang yang sudah mati. Wattikhadhu suwarihim, dan membuat gambar-gambarnya, poster-posternya, patung-patungnya. Ini ya. Karena segala kejelekan tentu saja tidak terjadi begitu saja. Gak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Dari mana terjadinya peribadatan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala? Dijelaskan di sini ta'zimul amwat. Pada awalnya itu terjadi karena ada unsur pengagungan terhadap amwat, orang-orang yang sudah mati. Tentu saja orang-orang yang sudah mati yang dimaksud ini bukan orang-orang biasa, tapi yang memang punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Kalau yang meninggal dunianya orang-orang biasa, mungkin pengaruhnya tidak ada. Tapi ketika yang meninggalnya dianggap soleh, ya, kiai, wali bahkan, ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pengagungan terhadap kuburannya. Ya. Kalau sudah ada unsur pengagungan terhadap kuburannya, maka ini masuk dalam kategori ibadatul asnam. Penyembahan, ibadah terhadap apa? Berhala. Ya. Pemikiran kita tidak boleh sempit ketika kita mendengar ibadatul asnam, penyembahan terhadap berhala. Jangan selalu yang terbayang berhala itu adalah patung. Tidak, tapi segala hal yang diibadahi di samping Allah, selain Allah, itu masuk dalam kategori apa? Berhala, ya, asnam. Kuburan, ketika seseorang beribadah kepadanya, maka disebut penyembahan terhadap berhala, ya, patung. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal maqbaratu fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah in qalabat turbatuha aw lam tanqalib wala farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi hailun aw la li umumil ismi wa umumil illah wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladhina attakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Wa ma'lumun anna quburul anbiya la tanjis. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, ammal maqbarah, adapun kuburan, la farqa fiha bainal jadidah wal atiqah, enggak ada bedanya antara yang baru ataupun yang sudah lama. Ya, yang sudah berlalu sekian tahun. Yang qalabat turbatuha aw lam tanqalib, terkikis tanahnya ataupun yang tidak. Selama itu kuburan maka tetap namanya kuburan. Ya. Enggak ada bedanya juga antara yang ada penghalangnya dengan yang tidak. Li umumil ismi, karena keumuman nama. Wa umumil illah, dan karena keumuman illah, sebab. Artinya, baik kuburan yang baru ataupun kuburan yang lama, tetap larangan Nabi SAW itu berlaku. Ya. Gak boleh dijadikan sebagai apa? Masjid. Gak boleh ditembok. Gak boleh dibikin bangunan di atasnya. Gak ada istilah yang dilarang itu kuburan yang baru. Kalau kuburan yang lama, wali-wali, maka boleh, tidak, tetap dilarang. Gak boleh dijadikan sebagai masjid. Tidak boleh dibangun di atasnya sebuah masjid. Berlaku umum. Selama namanya kuburan, maka larangan-larangan yang terkait dengannya tetap berlaku. Waliana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Wa ma'lumun, dan hal yang sudah maklum diketahui, anna quburul anbiya, bahwa kuburan para nabi itu la tanjis, tidak najis. Jadi larangannya bukan karena najis. Ya. larangan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, itu bukan karena tanah kuburan najis, bukan. Larangan ini murni sebagai bentuk upaya penjagaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Wabil jumlah, faman 'allalan nahya 'anis salati fil maqbarati binajasati turbati khassatan fahuwa ba'idun 'an maqsudin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yakhlu an yakuna al qabr qad buniya 'alaihi masjidun fala yusalla fi hadzal masjid. Secara umum, kata Syekhul Islam, barang siapa yang menganggap bahwa larangan dari sholat di kuburan itu karena tanah kuburan tersebut najis, maka anggapan ini anggapan yang jauh. Jauh dari maksud yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting ya, dalam rangka mencegah sangkaan sebagian orang. Kalau tanah kuburannya suci, tidak najis seperti tanah kuburan wali, maka boleh sholat di situ. Ini tidak benar. Larangan sholat di kuburan atau membangun di atas kuburan sebuah masjid itu bukan karena tanah kuburannya najis, bukan. Kemudian kata beliau, ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد. Kemudian jika ada kuburan yang dibangun di atasnya sebuah masjid, fala yusalla fi hadzal masjid, maka tidak boleh dilakukan sholat di masjid ini, ya, di masjid yang seperti ini. Nah, membuat masjid di atas kuburan itu bukan berarti apa? Kuburannya dijadikan sebagai pondasinya, tidak. Tapi kuburan itu dijadikan ada di tengah-tengah masjid, entah itu di bagian depannya atau di bagian belakangnya. Ya. Maka kalau ada kuburan dibuat di atasnya masjid, sehingga kuburan tersebut setelah berdirinya masjid benar-benar berada di dalam, tidak boleh sholat di masjid yang seperti itu. Sawa'un shalla khalfal qabri aw amamahu, sama saja apakah sholatnya di belakang kuburan tersebut atau di depan kuburan itu. Bi ghairi khilafin bil madhab, tanpa ada perselisihan dalam hal ini. Ya. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu mereka telah menjadikan kuburan para nabinya dan kuburan orang-orang solehnya sebagai masjid. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku benar-benar telah melarang kalian dari hal tersebut. Wa khusso kuburul anbiya, kuburul anbiya li'anna uqufan nas ala kuburihim a'zam. Kemudian dikhususkan penyebutan kuburan para nabi dalam hadis ini, dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena uqufan nas, berkumpulnya manusia di sisi kuburannya itu lebih berat keadaannya. Ya. Wattikhaduha masajid asyad, dan menjadikan kuburan-kuburan para nabi tersebut sebagai masjid, ini juga lebih parah. Ya. Ini bisa kita simpulkan bahwa kalau kuburan para nabi saja ya, tidak boleh dijadikan sebagai masjid, tidak boleh dibangun di atasnya sebuah masjid, apalagi kuburan-kuburan selain para nabi, ya enggak? Hai. Dalam larangannya nabi sengaja mengkhususkan penyebutan kuburan para nabi. Ya. Ini karena ketika orang-orang berkumpul di sisi kuburannya, jelas menjadi perkara yang besar, dan ketika orang-orang menjadikannya sebagai masjid, ini perkara yang berat. Wa kadzalika in lam yakun bunya 'alaihi masjidun. Demikian juga meskipun tidak dibangun di atasnya sebuah masjid. Fa hadza qad irtakaba haqiqatal mafsadah allati kana an-nahyu 'anish shalat indal quburi min ajliha. Maka ini berarti telah melakukan kerusakan yang sesungguhnya. Ya. Yang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat padanya telah datang. Fa inna kulla makanin shallaf sulliya fihi yusamma masjidan. Sebab setiap tempat yang didirikan sholat padanya disebut apa? Masjid. Ketika ada orang yang sholat di kuburan, berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Jelas. Ya. Setiap tempat yang dipakai sholat disebut masjid. Nah, kalau kuburan dipakai sholat, berarti menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dan ini dilarang oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sebelumnya kita bahas, ya, bahwa setiap permukaan tanah itu dibolehkan untuk dilakukan sholat padanya, kecuali dua tempat. Apa itu? Kuburan dan WC. Ya, dikecualikan dari semua tempat yang tidak boleh dipakai sholat. Kuburan dan WC. Nah. Nabi SAW mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ini pernyataan Nabi. Dijadikan untukku setiap permukaan tanah itu sebagai masjid. Artinya bisa dipakai untuk sholat wa tahuran dan sebagai tempat yang suci. Kemudian ada tambahannya, dikecualikan dari apa darinya dua tempat. Yaitu apa? WC dan kuburan. Nah. Qala wa in kana mawdi'u qabrin aw qabrain. Meskipun kuburannya itu hanya ada satu kuburan atau dua kuburan, tetap saja ya, tidak boleh bagi kita untuk sholat padanya. Wa qala ba'du ashabina la yumna'u as-salatu fiha li'annahu la yatanawalaha ismul maqbarah. Wa laysa fi kalami Ahmad wala ba'dhi ashabihi hadzal farq. Bal 'umumu kalamihim yaqtadhi man'u as-salat 'inda kulli qabrin. Qala ba'du ashabina, kata Ibnu Taimiyah, sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan tidak dilarang salat padanya. Maksudnya di tempat yang hanya ada satu atau dua kuburan. Karena ini tidak disebut sebagai kuburan atau makam. Namun, tidak ada bedanya dalam pernyataan Imam Ahmad. Ya, mau satu kuburannya atau dua kuburannya, apalagi banyak. Semuanya itu disebut atau masuk dalam kategori apa? Kuburan, tetap tidak boleh bagi kita untuk sholat padanya. Oleh karenanya dikatakan di sini bal umumu kalamihim yaqtadhi man'us shalah inda kulli qabrin. Secara umum pernyataan madhab Hanabilah, termasuk di dalamnya Ahmad tentunya, ya, menunjukkan larangan sholat inda kulli qabrin, pada setiap kuburan, atau yang disebut dengan apa, kuburan atau makam lah, ya. Entah jumlah kuburannya banyak atau jumlah kuburannya hanya ada satu dan atau dua. Nah, selama itu kuburan, selama itu disebut makam, maka tetap tidak boleh dilakukan sholat padanya. Nah, وقد تقدم عن علي رضي الله عنه انه قال لا اصلي في حمام ولا عند قبر. Telah lewat pernyataan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la usolli, aku tidak akan salat ya fi hamamin, di WC, toilet, kamar mandi, wala inda qabrin, tidak pula di sisi kuburan. Fa'ala hadha yambagi an yakuna nahyu mutanawilan li harimil qabri wa fina'ihi wa la tajuju shalah fi masjidin buniya fi maqbaratin sawa'un kana lahu hitanun tahjizu bainahu wa bainal qubur aw kana makshufan. Atas dasar ini, maka larangan tersebut meliputi harimil qabr wa fina'ihi, larangan untuk sholat di area kuburan atau di halamannya. Ya. Wala tajuju shalah, dan tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ya. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Atau tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di area pemakaman, ya, area kuburan. Sama saja, entah ada dindingnya yang menghalangi antara masjid itu dengan kuburan, atau dalam keadaan terbuka. Selama itu area pemakaman, maka tidak boleh didirikan sebuah masjid padanya. Ya. Misalnya ada area pemakaman luas, kemudian dibikin masjid di tengah-tengahnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena itu di area apa? Pemakaman. Nah, meskipun ada penghalangnya antara masjid dengan kuburan-kuburannya. Apalagi kalau tidak ada penghalangnya. Nah. Qala fi riwayatil Athram, dalam riwayat Athram dikatakan idza kana al masjidu bainal quburi la yusalla fihi al fariidhah. Apabila letak masjidnya ada di antara kuburan, la yusalla fihi al fariidhah, tidak boleh didirikan salat wajib di dalamnya. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajizun, fa rukhisa an yusalla fihi 'ala al-janaiz wa la yusalla fihi 'ala ghairi al-janaiz. Jika antara kuburan dengan masjid itu ada penghalangnya, maka diberi rukhsah untuk boleh dilakukan salat padanya, tapi salat jenazah. Ya. Tidak boleh dilakukan sholat selain sholat jenazah. Wa dzakara hadis Abi Marthad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur. Wa qala isnaduhu jayyid. Intaha. Atau wa dzukira hadis Abi Marthad, disebutkan pula hadis dari Abu Marthad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tusallu ila al-qubur. Jangan kalian melakukan sholat ke kuburan. Kemudian dikatakan bahwa sanad hadis ini jayyid. Nah, walau tatabana kalam al ulama fi dalika lahtamala iddat awraq. Terakhir, kalau kita terus menelaah, mengikuti perkataan-perkataan para ulama dalam hal ini, lahtamala iddat awraq, tentu akan membutuhkan sekian banyak lembar kertas. Ya. Artinya saking banyaknya perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini. Fatabayyana bihadza annal ulama rahimahumullah bayyanu anna illatan nahyi ma yuaddi ilaihi dhalika minal ghuluwi fiha wa ibadatiha min dunillah kama huwal waqi wallahul musta'an. Sehingga menjadi jelaslah bahwa para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka telah menjelaskan bahwa sebab dilarangnya adalah karena al-ghulu fiha. Sebab dilarang bikin bangunan sholat di kuburan atau hal apapun yang menyangkut kuburan adalah al-ghulu fiha. Ada unsur apa? Sikap ghulu berlebihan terhadapnya dan bentuk peribadatan kepada selain Allah, kama huwal waqi, sebagaimana kenyataan yang terjadi. Wallahul musta'an. Ini sudah menjadi satu kepastian ya. Gak ada satu kuburan pun yang diperlakukan sedemikian rupa, melainkan karena ada unsur sikap ekstrim terhadap kuburan tersebut, dan ujung-ujungnya adalah peribadatan kepada kuburan itu, bukan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.